Alhamdulillah ilahi arsala rasulah bilhuda jadi ini lahak ini hirau waladi ini kulli wakafa billahi syahidah asyadu ala ilah ilmah wahdaulah syarikalah ikrar rabbi wa taqidah wa asyadu anna muhammad dan abdu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam tasliman masjidah. Kemarin kita sampai pada tempat kedua jari apa? Domah. Tempat domah ada empat, isim mufrad, jamak taksir, jamak mu'anah salim, dan fi'il mudhari' yang tidak bersambung apapun pada akhirnya. Isim mufrad sudah, jamak taksir sekarang masih pada jamak taksir. Kemarin jamak taksir pada domah yang nampak, domah pada jamak taksir kemarin nampak, sekarang yang tersembunyi. Qala syarih bidawah ta'ala waqad yakunu raf'uhu bidommatin muqaddaratin, dan terkadang jamak taksir marfu'nya dengan dommah yang tersembunyi. Kama fi nawi, sebagaimana pada contoh ja'a al-usara al-usara, di situ dia sebagai fa'il pelaku, dia fa'il marfu. Mana tanda marfu'nya? Dhammah muqaddar, dhammah yang disembunyikan karena diakhiri dengan alif. Ja'a al-usara, al-usara jamak dari al-asir, tawanan-tawanan. Ja'a al-usara, tawanan-tawanan itu datang. Wa tazawwajatil adara, tazawwajatil adara, tazawwajat fi'il, al-adara fa'il, fa'il pelaku, marfu'un, tanda marfu'nya dhamma muqaddara. Al-adara ini gadis-gadis, tazawwajatil adara, gadis-gadis itu telah menikah. Wa qawlu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa idza sa'alaka ibadi, idza sa'alaka ibadi, pada firman Allah dalam surat Al-Baqarah, idza sa'alaka ibadi, ibadi fa'il marfu, tanda marfunya dhamma muqaddar karena ada ya mutakallim, dia apa, istighal mahal, sibuk menepati harakat penyesuaian. Ibadi, jika hamba-hambaku bertanya padamu, hamba-hambaku sebagai subjek, sebagai fa'il, fa'il marfu, fakullun min al-usara wal-adara wa ibadi, masing-masing al-usara, al-adara, ibadi, ini apa, jam'u taksir, jamak taksir, marfu'un, jamak taksir yang rafa, di marfu, di rafa. Alamatu rafi, tanda marfu'nya apa? Dhammah muqaddara, dhammah yang disembunyikan. Mana amin dhuriya at-ta'adur, tercegah dari ditampakkan karena adanya udur pada usara dan adara, karena diakhiri dengan alif sehingga diberi udur. Wa harakatul munasabah fi ibadi, harakat penyesuaian yaitu pada ibadi. Jadi pada ibadi dia tidak ditambahkan karena untuk menyesuaikan harakat. Ini. Jadi isim mufrad bisa dhamma, jamak taksir juga bisa dhamma. Tanda marfu'nya dengan di dhamma. Sekarang wa anta idza ta'ammalta fi mufradati adil jumu'ah, wa anta, dan engkau, idza ta'ammalta, jika kamu memperhatikan fi mufradati adil maudu'i adil jumu'i, pada mufrad jamak-jamak ini. Jadi jika engkau perhatikan pada mufradnya pada dari jamak-jamak ini, wajata annasi ghotaha lam taslam minat tahir asna'a jam'iha. Jawajata, kamu akan dapati anasi kota bentuk-bentuknya, bentuk dari jamak ini awal bentuk mufradnya. Lam taslam minat tahir, tidak selamat minat tahir dari perubahan asna'a jam'iha di saat apa dijamakkan. Jadi ketika dijamakkan mufradnya ini enggak selamat jadi perubahan. Jadi pasti mengalami perubahan. Imma bi ziyadatin fil jam'i ma'a taghayyuri fi syakri. Imma bisa jadi bi ziyadah dengan tambahan fil jamak pada jamaknya. Ma'a taghayyuri fi syakri. Ma'a taghayyurin serta ada perubahan pada harakatnya. Jadi ketika jamak dia ditambah huruf dan harakatnya berubah. Kama fi nawi pada sebagaimana pada contoh rajulun. Ra jim lam tiga huruf. Ra-nya fathah, jimnya dhammah, lamnya dhammah. Rajulun. Ketika dijamakkan jadi jamak taksir menjadi rijalun. Ra-nya kasrah, jimnya fathah, berubah harakat. Kemudian juga ketambahan huruf yaitu alif setelah jim rijalun. Asalnya tiga huruf rajulun jadi empat rijalun. Wa imma binaksin fil jam'i ma'a taghayyurin fi syakli. Bisa jadi binaksin dengan dikurangi fil jamak ketika jamak ketika dijamakkan hurufnya dikurangi ma'a taghayyurin fi syakli serta berubah harokatnya. Kama fi nawi sebagaimana pada contoh kitabun menjadi kutubun. Kitabun empat huruf ketika jamak jadi tiga huruf kutubun. Dan harokatnya juga berubah. Kitabun kafnya kasrah jadi kafnya domaku. Kita jadi kutub. Wa imma bi ghairi dalik min anwa'it taghyir. Dan bisa jadi dengan selain itu dari macam-macam perubahan. Ini pada catatan kaki. Antum perhatikan catatan kaki nomor 2. Wa anwa'u taghawi taghyir alwaqi'ah fi jumu'i taksir sittatun la ghayra. Jenis-jenis macam-macam perubahan al-waqi'ah yang terjadi fi jumu'i taksir pada jamak-jamak taksir ada 6 perubahan la ghair, tidak lebih dari 6. Yang pertama al-awwal at-taghyir bi ziyadatin 'ala mufrad min ghair taghyir syaklin, berubah dengan ditambahkan pada mufrad. Jadi ketika jamak bertambah hurufnya min ghairi taghyirin syaklin tanpa berubah harokannya. Nawu sinwun jadi sinwanun. Sinwun jadi sinwanun. Ini kan tambah huruf ya, tambah alif sama nun. Akan tetapi tidak ada perubahan pada harokat. Yang kedua asani at-taghyir bin naksi anil mufrad min ghairi taghyir syaklin, perubahan dengan dikuranginya dari mufradnya. Jadi mufrad ketika jadi jamak malah dikurangi hurufnya. Min ghairi taghyirin syaklin tanpa berubah harakatnya. Nawu tukhamatun jadi tukhamun. Tu ta kha mim ta ada 4 huruf jadi tiga huruf tukhamun. Dan harakannya tidak berubah. Tukhamah, tukhamun. Asalis yang ketiga, at-taghyir bitabdil syakli min ghairi ziyadatin wala naqsin. At-taghyir perubahan bitabdil dengan mengganti asyakli harakat min ghairi ziyadah tanpa ditambah huruf wala naksin dan tanpa dikurangi. Nahwu asadun menjadi usadun. Usudun ya. Asadun jadi usudun. Asadun. Hamzah sin dal. Jamaknya sama. Jadi enggak ada tambahan, enggak ada kurangan, tapi hanya diganti harokat. Asadun usudun. Yang keempat, taghyir biziyadah alal mufrad ma taghyir syakli. Ini seluruhnya berubah. Ditambah harok, ditambah huruf dan berubah harokat. Seperti rojulun jadi rijalun. Berubah harokat plus hurufnya. Al-khamis yang keempat, at-taghyir bin naqsi anil mufradi ma taghyir syakli. Perubahan dengan dikurangi mufradnya serta berubah harokatnya. Jadi ketika jamak berkurang hurufnya, harokatnya pun berubah. Rasulun ini 4 huruf, jadi rusulun jadi 3 huruf dan harokatnya berubah. Rasul ra-nya fathah jadi ru, jadi doma. Rasul rusul. As-sadis yang keenam, at-taghyir biziyadah wan naqsi ma taghyir syakli. Perubahan dengan ditambah dan dikurang. Ini ada dua malah. Selain ditambah juga dikurang. Ma taghyir syakli juga berubah harokatnya. Nahwu ulamun menjadi gilmanun. Mana ulamun win lam alif mim 4 huruf ditambah jadi apa? Gilmanun win lam mim alif nun jadi 5. Jadi tambahan alif sama nun. Kurangnya mana? Berkurangnya alif setelah lam. Gulam. Gulam. Setelah lam kan ada alif, itu lamnya hilang. Ketika jadi jamak hilang, jadi gilman. Dan harakannya juga berubah. Gilman, goinnya di kasrah. Ini contoh-contoh perubahan jamak taksir. Dari mufrad jadi jamak taksir. Oleh karena itu jamak taksir karena enggak ada patokan khusus, jadi kita berat harus menghafal. Berarti ya, kalau jamak taksir itu dia nya semaknya. Iya. Melihat kamus itu ya. Iya, melihat kamus. Ini enggak ada kaidah. Iya, enggak ada kaidahnya. Kalau dalam Durusul Lughah lumayan ada beberapa jamak taksir di situ. Laki-laki ada, perempuan ada. Jadi, nah, itu kalau Durusulullah untuk menambah kosakata. Nah, sekarang jamak taksir sudah. Sekarang al-maudhi'u salis, tempat yang ketiga, jam'ul mu'anasi salim. Di yang di domah apa? Jamak mu'anas salim. Isim mufrad bisa di domah, marfu'nya dengan domah. Jamak taksir marfu'nya dengan domah. Jamak mu'anas salim ini juga marfu' dengan di domah. Apa itu jamak mu'anas salim? Majumi'ah bi alif wa ta mazidatain. Majumi'ah, apa yang dijamakkan? Ini jamak perempuan ya, jamak mu'anas, jamak perempuan. Bi alif wa ta mazidatain, dengan adanya alif dan tak tambahan. Jadi asalnya mufrad, kemudian dengan dijamakkan hanya nambah alif sama tak. Nahwu contohnya asanatil hindatu tarbiyata auladihin. Asanatil hindatu alhindat. Ini alhindat jamak mu'anas salim, jamak perempuan yang salim. Salim kemarin disebutkan apa? Selamat dari perubahan. Marfu jamak manasale marfu indah tu alamat urafi domah dohiro tanda marfunya dengan domah yang nampak ala akhiri pada akhirnya wakad zada ala mufradi wawahindun dan telah ditambah pada mufradnya yaitu pada hindun ditambah alif sama ta hindun ini kan hurufnya ha non dal ketika dijamakan tinggal nambah alif sama ta sehingga dia dinamakan jamak mu'anas salim salim dari selamat dari perubahan beda dengan taksir tadi kalau taksir kan berubah hurufnya berubah harokannya berubah kalau jamak mu'anas salim jamak mudakar salim dia selamat dari perubahan hanya ditambah huruf saja ini domah yang dohirah ya pada jamak mu'anas salim jadi seluruh nama perempuan kalau mau dijamakkan tinggal nambah alif sama ta tapi gak seluruhnya sebagiannya jadi muslimah jadi muslimatun mukminah mukminatun jadi gak semua enggak semua nama perempuan ada nama perempuan dia jadi jaksir kayak imro'atun nisa'un belum jauh sekali imro'ah nisa berupa harokat berupa huruf sekarang wakad yakun urafu bidomah muqaddarah dan terkadang jamak mu'anas salim marfu'nya dengan domah yang disembunyikan wadhalika fi maudin wahidin ini terjadi hanya pada satu tempat wawa ida udifa ilaya ilmu takalin yaitu di saat disandarkan pada yak mutakalim yak mutakalim yak yang mana saya ya nahwu contoh asmarat syajaroti asmarat syajaroti pohon-pohonku telah berbuah asmarat telah berbuah syajarat pohon-pohonku ya setelah tak itu disebut ya mutakallim syajarat ini jamak mu'anas salim nah ini domanya mana domanya gak kelihatan karena bersambung dengan ya mutakallim istighol mahal di harakatil munasabah sibuk menempati harakat penyesuaian wa fi tanzil pada firman Allah haulai banati haulai ini banati putri-putriku banati bersama dengan jalan-jalan mutakali fakulun min syajarati wa banati jam'u mu'anas salim masing-masing syajarat dan banat ini jamak mu'anas salim marfu'un jadi rafa' alamatu rafi dhammah muqaddar tanda marfu'nya dengan di domah yang tidak nampak disembunyikan alama qabla ya ilmu takalim sebelum ya mutakalim mana min duriyah istighalu mahal bi harakatil munasabah tercegah dari ditampakkannya istighal karena sibuk mahal menempati bi harakatil munasabah harakat penyesuaian jamak mu'anas salim marfu dengan domah dohir domah yang nampak juga bisa marfu dengan domah muqaddar isim mufrad juga domah dohir sama domah muqaddar jamak taksir juga bisa jadi domah itu pada tempat isim mufrad jamak taksir dan jamak mu'anas salim ini sekarang masih ada kaitan dengan jamak mu'anas salim fa in kanat ta'u asliyatan jika taknya itu tak asli kalau jamak mu'anas salim kan alif ditambah alif sama tak ya muslimatun jadi muslimatun nah ini taknya ternyata di sini asli li wujud ya fil mufrad, karena ada pada mufradnya. Nau baitun, baitun di akhir kata baitun taknya tak asli, bak ya tak baitun taknya asli. Nah, jamaknya apa? Abiyatun, jamaknya abiyatun. Seolah-olah mirip ya, seperti jamak mana salim, tapi ini bukan jamak mana salim. Wa kadzalika al alif, demikian pula alif pada qadi menjadi qudatun. Baitun jamak abiyatun artinya apa? Bait. Bait-bait syair. Kalau bait artinya rumah kan apa? Jamaknya buyutun. Baitun jamaknya buyutun rumah. Kalau baitun jamaknya abiyatun bait, bait syair. Jadi sekilas sama baitun. Jadi jangan sampai keliru, nanti sebenarnya bait syair kita artikan rumah, enggak karuan. Enggak harus kita paskan, kita sesuaikan. Wa kadzalika alif, demikian pula alif pada qadi qudatun, qadi hakim. Jamaknya qudatun. Setelah dot ada alif sama ta, tapi taknya tak mabuto. Lam yakun jam'a mu'annas, mu'annas saliman. Ini baik abiyat sama kudot, ini bukan jamak mu'annas salim. Bal huwa jam'u taksir, bahkan akan tetapi dia akan jamak taksir. Ini baik sama abiyat sama kudot, ini jamak taksir, bukan jamak mu'annas salim. Walaupun diakhiri dengan alif sama ta, karena pada mufradnya mas sudah ada taknya. Begitu pula ketika mufrad sudah ada alifnya, qadi jadi qudot. Nah, sekarang maudi rabi, tempat keempat dari apa? Dhammah. Dhammah ada empat tempat. Ini tempat yang keempat. Al-fi'lul mudhari. Dhamma itu bisa pada fi'il mudhari. Nahwu yahrisu attaqiyyu 'alal khairi. Attaqiyyu orang bertakwa, yahris bersemangat 'alal khairi, melaksanakan kebaikan, melakukan kebaikan. Yahrisu. Yahrisu ini fi'il mudhari. Shadnya di dhamma. Wa qaulu ta'ala, firman Allah Ta'ala, wallahu yakbidu wa yabsutu. Yakbidu untuknya, untuknya di dhamma, ini fi'il mudhari. Wa yabsutu taknya di dhamma, ini juga fi'il mudhari. Fa kullu min yahrisu wa yakbidu wa yabsutu fi'lun mudhari'un marfu'un. Fi'il mudhari marfu. Kenapa marfu? Litajarrudi 'anil nasib wal jazim, karena kosong atau sepi dari penasab dan penjazam. Alamatu nafrofi, dan tanda marfu'nya ad-dhammah dhahirah ala akhirih, dhammah yang nampak pada akhirnya. Ini fi'il mudhari yang belakangnya tidak ada apa, sesuatu apapun. Yahrisu setelah sot kan tidak ada apa-apa, tidak ada sambungannya. Begitu pula ya begitu wayab setu, setelah dot sama setelah tok tidak ada huruf lain, sehingga dia di dhamma. Nanti keterangan menyusul dia bersambung apa sehingga tidak bisa berdhamma, dia harus di fathah. Waqad yakunu rafu bi dhammah muqaddarah, dan terkadang fi'il mudhari itu marfu'nya dengan dhammah muqaddarah, doma yang sembunyi. Nahwu yas'a zaidun ilal masjidi. Yas'a ini fi'il mudhari, dia sebenarnya apa? Doma, tapi doma tidak nampak. Jadi yas'a ini marfu, fi'il mudhari marfu, tanda marfu'nya doma muqaddarah. Wa yuzaki Muhammadun malahu. Mu yuzaki, yuzaki ini juga fi'il mudhari dengan doma muqaddarah. Wa yad'u 'aliyyun rabbahu, yad'u ini fi'il mudhari marfu, karena tidak ada penasab dan penjasem. Dia marfu, yad'u, domah, muqaddar. Waqalu ta'ala, wa yabqa, ini juga fi'il mudhari, tapi dengan domah, muqaddar. Wallahu yad'u, yad'u, ini fi'il mudhari, dengan domah, muqaddar. Yad'u ila daris salam, wa yahdi, ini juga fi'il mudhari. Nah, ini. Fakulun min yas'a wa yuzaki, maka masing-masing yas'a yuzaki yada'u wa yabaka wa yahdi fi'lun mudari'un marfu'un, fi'il mudari' yang marfu' dirafa' litajarudi anin nasib wal jazim, karena sepi atau kosong dari penasab dan penjazim. Wa alamat rafi dhammah muqaddarah, tanda marfu'nya dhammah yang disembunyikan. Mana min duriya at-ta'adzur, dia tercegah ditampakkan karena adanya udur. Pada yas'a dan yabqa, yas'a yabqa ini diakhiri alif sehingga diberi udur, tidak nampak domanya. Wasikal fil baqi, dan berat pada yang selainnya, pada yang sisanya. Yad'u yabqa yadi, yad'u yadi sama apa Yuzaki. Ini waqalu, ucapan mualif, ucapan penulis, lam yattasi bi akhri syai'un, ini fi'il mudhari', dia didoma, kenapa bisa didoma? Lam yattasi bi akhri syai', kalau dia tidak bersambung sesuatu apapun di akhirnya. Ai yushtaratu fil mudhari alladhi yurfa'u bidhammah dhahirah kanat aw muqaddarah alla yattasila bi akhi nunun niswa wala nunun taukid. Yushtarat, disyaratkan fil mudhari, pada fil mudhari alladhi yurfa'u bidhammah, yang dia marfu'nya dengan dhammah. Jadi fil mudhari dia bisa marfu' dengan dhammah, syaratnya apa? Dengan dhammah baik dhahirah au muqaddarah. Jadi dia marfu'nya dengan dhammah dhahirah atau dhammah muqaddarah, dia syaratnya ala yattasil bi akhiri nunun niswa, dia tidak bersambung di akhirnya, di akhir fi'il mudhari' nun niswa, nun untuk perempuan. Wala nunu taukid khafifatan au saqilatan, tidak bersambung dengan nun taukid, nun untuk penguat, penegasan. Khafifah atau sakilah, baik yang khafifah atau sakilah. Khafifah ini non sukun, kalau sakilah non tasdid. Wala alif isnain, setelah fi'il mudhari' tidak ada alif isnain di belakangnya. Wala wawu jama'ah, dia tidak bersambung dengan wawu jama'ah. Wala ya' mukhatabah, dan tidak bersambung dengan ya' mukhatabah. Kama ra'aita fil amsilati mutaqaddimah, sebagaimana engkau lihat pada tempat, pada contoh-contoh yang telah lewat. Contoh yang telah lewatan apa? Yakrisu, yakbidu, belakangnya tidak ada nun, tidak ada alif, tidak ada wawu, tidak ada ya. Ya mukhatabah ya, ya untuk perempuan. Kalau ya di situ ya wad, ya'nya fi'il, bukan ya. Nah ini sekarang dirinci, nun niswa itu apa, terus nun taukid apa, alif isnain itu apa, waw jama' apa, ya mukhatabah apa, ini dirinci. Fa'inita sholat bi'i nunun niswa buniya ma'aha ala sukun, jika fi'il mudhari bersambung dengan nun niswa, maka dia mabni alas sukun, dia mabni alas sukun, bukan marfu lagi. Kalau tadi kan fi'lun mudhari'un marfu'un bi dhamma, dhamma dhahirah maupun dhamma muqaddarah. Nah ini kalau dia bersambung dengan nun niswa, nun untuk perempuan, dia mabni sukun nawu. As-solihatu yata'allam, nah as-solihat, orang wanita-wanita yang solihat, ya ta'allamna, mereka belajar. Ya ta'allamna ini domirnya apa? Hunna. Ya ta'allamu, ya ta'allamani, ya ta'allamuna huwa umahum tata'allamu, tata'allamani, ya ta'allamna ya umah hunna. Ya ta'allamna ini hunna. Nah, nun setelah mim, ya ta'allam nah, nah disini, disitu disebut nun niswa, nun untuk perempuan. Jadi fi'il mudhari kok ada nun ini, berarti dia tuh apa pelakunya perempuan. Ya ta'allam nah. Nah, sekarang kan fi'il mudhari-nya jadi enggak doma kan. Ya ta'allam nah, mimnya sukun, enggak di doma karena bersambung dengan non niswa itu. Jadi syaratnya fi'il mudhari di doma jangan bersambung dengan non niswa. Kalau bersambung yang bubar, wis enggak bisa ditoma lagi. Dia sudah ngikut perempuan. Wa qaulu ta'ala, firman Allah taala, wal walidatu yurdina. Nih, wal walidatu yurdina. Yurdina ini juga dhamir hunna. Yurdina. Ainya sukun, tidak ditoma lagi. Kalau tidak bersambung dengan non kan yurdiu. Ardo'a yurdi'u yurdi'na faya ini, faya ta'allamna wa mislu yurdi'na yata'amna dan semisal itu apa yurdi'na fi'lun mudhari'un mabni ala sukun. Jadi ini kita i'rab jangan fi'lun mudhari'un marfu, tapi fi'lun mudhari'un mabni ala sukun. Kenapa kok di mabni sukun? Litisoli binunin niswa, karena bersambung dengan nun niswa, nun perempuan. Wanun niswa domir mutasil fi mahali rofin fa'il. Nun niswa ini dia domir yang bersambung fi mahali rofin, dia tempatnya marfu sebagai fa'il. Ini fa'ilnya malah non, non itu jadi fa'ilnya, jadi pelakunya. Wal walidatu yurdina. Mana? Paham ya? Kalau itu dia mabni terus ya dia. Iya, mabni ala sukun. Sukun. Dia sudah enggak jadi marfu lagi karena ketempelan wanita ini non. Dia gada enggak murab ya. Iya, enggak murab, mabni. Kalau dia enggak bersambung dia masih murab, bisa berubah dhamma fathah kasrah. Misalkan apa? Tadi yang misalkan yahrisu. Yahrisu bisa ditambah lam yahriso. Ditambah lam yahris. Bisa berubah dhamma fathah sukun. Tapi ketika bersambung dengan ini mau ditambah lan, mau ditambah lan tetap seperti ini mabni. Nah, sekarang yang kedua ini nun taukid itu apa? Wa ini tasolat bi nun taukid khafifatan kanat au sakilah. Jika fi'il mudhari bersambung dengan nun taukid, nun untuk menegaskan, untuk menguatkan. Khafifatan kanat au sakilah, baik yang khafifah yang ringan au sakilah atau yang berat. Nah, nanti disebutkan mana khafifah mana sakilah. Buniya ma'a alal fathi, maka mabni alal fathi, bukan marfu lagi mabni, tapi dia mabni alal fathi. Nahwu layak tubanna zaidun darsahu walayat walayat tahidan fi mudakarotihi. Layak tubanna zaidun zaid, benar-benar la, lainnya untuk sungguh ya, artinya untuk penegasan la ini sungguh. Layak tubanna sungguh zaid benar-benar menulis, na setelah bak layak tuban na non di situ kan non tasdid tu non taukid sakilah non taukid yang berat nonnya tasdid layak tuban na lanya sudah taukid penguat nanya juga penguat taukid juga sungguh Zaid benar-benar menulis tarsahu tulisan apa pelajarannya wala yajtahid dan dia sungguh benar-benar bersungguh-sungguh dan non setelah dal di non taukid khafifah jadi bedanya khafifah sama sakilah kalau sakilah ini tasdid kalau khafifah non sukun biasa ini fungsinya untuk menegaskan jadi kalau kita mengartikan benar-benar atau sungguh kalau ini di sini sudah ada lam sudah ada non ya sungguh benar-benar benar-benar ditakid kuatkan wa qala ta'ala Allah ta'ala berfirman layas junanna walayakunan layas junanna nanna non setelah non non tasdid itu non takid sakilah yang khafifah mana layakunan layaku nan di situ nonnya tanwin tanwin itu apa aslinya itu non sukun jadi layakunan di situ nonnya ada dua di non non yang pertama kan di fathah yang kedua di sukun nah non kedua itu non taukid khafifah fayaktubanna wa mislu yasjunanna fi'lun mudhari'un mabni 'alal fathhi bukan mafu' lagi tapi mabni 'alal fathhi litisali binun taukid sakilah karena bersambung dengan non taukid sakilah wa yajtahidan wa mislu yakunan yajtahidan sama yakunan fi'lun mudhari'un mabni 'alal fathhi aidon dia fi'il mudhari' juga di mabni mabni al-fatih juga litisali karena bersambung binun taukid khafifah karena bersambung dengan non taukid yang ringan wanun taukid sakilah au khafifah harfun ini non non taukid ini baik yang sakilah atau khafifah yaitu huruf la mahala laha minal i'rab tidak ada tempat di i'rab. Jadi tidak perlu di i'rab. Tidak perlu di seperti yang lainnya. Kalau yang lainnya misalkan layak tubanna Zaidun lam. Lam ini apa? Harf taukid. Yaktuban apa? Fi'il mudhari mabni 'alal fathhi. Litisali nun taukid. Nun harfu, harfu taukid. Cuma gitu Zaidun ini fa'il marfu alamat urafi apa domah dohiro seperti itu kalau di iro nah sekarang tinggal dua wa ini tasolah bi alif isnain jika fi'il mudhari bersambung dengan alif isnain nahwu contoh ya tribani wata tribani ini ya pak domainnya huma ya huma sama antuma wa huma hum ya huma huna anta antuma jadi huma sama antuma alif isnain ya tribani setelah pak ada alif di situ sama tatribani setelah pak ada alif itu disebut alif isnain alif yang jumlahnya dua alif yang menunjukkan pelakunya itu dua ya tribani dua orang tersebut memukul tadribani kalian berdua memukul ya jadi alif di situ menunjukkan pelakunya itu dua dua orang au wawu jamaah atau bersama dengan wawu jamaah wawu jamaah contohnya pada apa hum sama antum nawu ya tribuna setelah ada wawu di situ wawu jamaah wata tribuna setelah ada wawu itu wawu jamaah. Ya tribuna namanya bahum, ta tribuna antum. Au ya mukhatabah atau ya mukhatabah nawu tadribina. Ini domainnya apa? Anti. Untuk yang anti, ya setelah ba tadribina. Ya setelah ba itu disebut ya mukhatabah. Kana irabu bil huruf la bil harakat. I'rabnya itu karena huruf, bukan harakat. Fawa fi hadil amsila marfu'un. Ini semua, pada contoh ini semua adalah marfu' li tajarudi anin nasib wal jazim, karena sepi dari penasab dan jazam. Alamatu rafi, wa alamatu rafi apa? Tanda marfu'nya subutun nun, adanya nun bukan dhamma. Jadi mana dari alif isnain ya? Ya dribani, belakangnya ada nun. Tadribani ada nun. Ya dribuna, belakangnya nun. Tadribuna, belakangnya ada nun. Nah, ini tanda marfu'nya dengan nun, bukan dengan dhamma. Ya, makanya tadi kan di sini disebutkan tuh marfu itu ada 4 tanda. Bisa dhamma atau yang menggantikan dhamma. Ya, ini di antara yang menggantikan dhamma apa? Nun. Kan ada wawu, alif, nun. Nah, di sini menggantikan dhamma apa? Nun. Tanda marfu-nya bukan dengan dhamma tapi dengan adanya nun di akhir. Ini disebut apa? Af'alul khamsah. Fi'il-fi'il yang 5. Jadi 5 fi'il ini marfu'nya dengan adanya nun. Nanti mansub sama majzum dibuang nunnya. 5 kan? Ini. Yadribani. Terus tadribani. Yadribuna, tadribuna. Tadribina, 5. 5 ini disebut af'al khamsah, 5 fi'il. 5 fi'il ini dia marfu'nya dengan adanya nun, mansub sama majzum dibuang nunnya. Ini kalau kemasukan lan, nunnya hilang. Lan yadriba, lan tadriba, lan yadribu, lan tadribu, lan tadribi. Begitu pula dimasuki lam penjazem. Lam artinya belum ya. Lam tadriba, lam tadribi, lam yadriba. Jadi khusus fi'il ini, fi'il ada alif isnain, ada wawu jama'anya, fi'il yang ada ya mukhatabah, ini marfu'nya tidak dengan dhamma tapi dengan adanya nun, subutun nun. Ini. Kemudian wal alif awil wawu awil ya'u dhamir muttasil mabni ala sukun. Alif, wawu, ya, ini dhamir yang bersambung. Dia mabni ala sukun, senantiasa disukun. Fi mahali rafin fa'ilun. Dia menempati tempat rafa sebagai fa'il. Ini alif isnain, wawu jama'ah sama ya mukhatabah itu apa? Fa'il. Pelaku. Kama saya tibayanu fi niyabatin nun anil dhamma insyaallah. Sebagaimana akan datang penjelasannya pada niyabatin nun apa? Kan penggantinya nun anil dhamma dari dhamma. Jadi nun menggantikan dhamma insyaallah taala. Jadi makanya matan-matan ini kayak ada keterkaitan dengan setelahnya. Makanya kalau bisa menghafal asan, tapi kalau nggak bisa ya hanya sekedar dipahami karena keterbatasan ruang gerak kita sudah punya keluarga, punya tanggung jawab kita dengan anak-anak. Yang perlu diingat-ingat ini, marfu itu ada 4 tanda, dhommah, wawu, alif, nun, ada 4 ya yang kita bahas baru dhommah, nanti ada wawu, ada alif, ada nun. Nun diantaranya yang ini tadi, nun pengganti dhommah, yaitu pada af'alul khams. Kalau ada ulama lain menyebutkan bukan af'al, bukan fi'il-fi'il, tapi amsilah, contoh. Karena enggak hanya huruf, enggak hanya fi'il ini aja, semua fi'il yang di ada alif isnain, wawu jama'ah, sama ya mukhatabah. Semua fi'il yang ada alif isnain, wawu jama'ah, ya mukhatabah, itu pasti seperti ini. Marfu'nya dengan adanya nun, mansub sama majzum dibuang nunnya. Misalkan yakulu, yakulani, takulani, yakuluna, takuluna, takulina. Ini makan. Misalkan minum, yasrobu. Berarti kalau ada alif isnan, yasrobani, watasrobani, yasrobuna, watasrobuna, watasrobina. Ini kan jadi kan, makanya sebagian ulama mengatakan ini bukan fi'il yang 5 tapi contoh-contoh yang 5. Tapi ya terserah antum mau nyebutnya yang lebih enak yang mana. Jadi kita yang insya Allah yang penting pahamnya, bukan masalah namanya, yang penting paham. Allah Ta'ala a'lam bishawab. Wa jazakumullah khairan. Wa jazakumullah khairan.